aku terlalu sayang nganti rakroso dilarani. Pancen, kuakui ku salah, terlalu percaya mergo menyawang rupo. Saiki aku tulus kubung dinggo dolanan, stop mencintaimu gawe aku.